semester. Kan pas khotib mau selesai khotbah itu, dia kan berdoa apa kita juga angkat tangan untuk mengaminkan. Mengaminkan juga tidak, angkat tangan juga tidak. Yang berdoa itu hanya imam dan dia yang mengangkat telunjuknya. Hadza wallahu ta'ala. Silakan para muslimah kalau ada pertanyaan bisa dikirim. Bagaimana dengan kotak amal? Perlu dijalanin atau didiamkan saja? Ya. Ini kita memang di masjid umum ini serba salah. Tidak dijalanin juga akan dilihat sama orang. Mau dijalanin juga kita akan menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Jalan keluarnya? Jalan keluarnya seperti ini ya sudah kita jalankan saja. Ya, nanti ya ini yang bertanggung jawab pengurus masjidnya. Ya, dan diingatkan. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya kita berbicara pada saat mendengarkan kajian? Mendengarkan kajian berbicara tentu bukan etika, bukan adab juga. Kita melihat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam kalau Nabi sedang berkhutbah, sahabat itu mengelilingi dan semuanya menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Mereka diam, tidak ada yang berbicara. Maka bukan termasuk adab kita berbicara di saat kajian. Betul sih tidak merusak pahala kajiannya, cuma ya mengurangi adab tersebut. Lain halnya kalau Jumat, kalau Jumat bisa merusak Jumatnya. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana juga ketika orang membaca Al-Qur'an? Membaca Al-Qur'an ya, kalau kita mendengar sepintas selalu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita dibacakan di depan kita, fastami'u, dengar baik. Tapi kalau kita lewat orang baca, tidak mesti harus berhenti diam dulu. Ya, idza qira' al-Qur'an fastami'u lahu, dibacakan dan kita mengikutinya bacaan tersebut. Ya, di mobil setel harus dengar. Tapi kalau kita tidak mau dengar sudah, lebih baik dimatikan saja. Hadza wallahu ta'ala. Baik. Sekarang dua azan. Begitu azan pertama kita datang, apakah kita tunggu dulu azan tersebut lalu kita sholat? Tidak. Ada apa untuk menyelisihi mereka yang sholat qabliyah? Langsung saja sholat. Hadza wallahu ta'ala. Tadi tuh sahabat yang mengatakan Rasulullah, mengatakan Rasulullah ada orang asing itu enggak pada saat khutbah itu kan? Jadi berbincang saat khutbah. Iya. Tapi kalau ada hajat. Seperti siapa? Salah seorang Al-Mughirah atau yang lainnya datang kepada Ubay bin Ka'ab, Nabi sedang berkhutbah. Dia mengatakan, "Ya Ubay, di mana turunnya surat ini?" katanya. Akhirnya apa? Dipelototi sama Ubay. Ya. Sampai selesai salam, langsung dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masa Ubay ini saya bertanya di mana turunnya surat ini, dipelototi saya," katanya. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Sadaqa Ubay. Benar Ubay itu. Katanya kalau sudah berbicara, imam tidak boleh berbicara. Katanya. Jadi kalau ada hajat tidak menjadi masalah. Hadza wallahu ta'ala. Jadi makmum ini ada hajat begitu loh. Jadi kalau dia tidak ada hajat, antara dia saja enggak boleh. Tapi antara dia dengan imam, boleh. Ya, antara dia dengan imam, boleh. Atau imam dengan dia juga boleh. Wallahu ta'ala. Tapi demikian para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita tutup kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan kita tutup dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.